Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh Jami' al-Islamiyah. Malam ini adalah jilid yang ketiga. Kita sudah rampungkan dua pelajaran darsa ini. Ad-darsul awwal wa ad-darsul tsani. Pelajaran yang pertama dan pelajaran yang kedua dengan berbagai macam kaedah yang telah kita pelajari. Insyaallah في هذه الليلة سندخل في الدرس الثالث kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Yabdu hadzal hiwar ya Ustaz Ihsan hiwarun tawil ini. Hiwar ini cukup panjang ya. Iya. Ada baiknya kita baca ya atau gimana ha? Nufawid ila al-mustami'in mubasyarah. Tayyib ahsan. Tayyib ahsan nufawid ila al-mustami'in wal musyahidin. Ya, kita minta kepada para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja untuk membaca hiwar ini dengan sebaik-baiknya. Nanti jika ada kesalahan dalam baca kita akan luruskan insyaallah. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Ihsan. Fadhal Ustaz Ihsan. Di pembahasan jilid ketiga ini, bagi anda yang ingin ikut berinteraktif mulai dari awal dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha di halaman 28, silakan di 0218236543. Kita terima untuk satu pemohon yang pertama. Halo. Baik, silakan di 0218236543 anda bisa membaca hiwar atau percakapan ya, antara Mudaris Zubair dan Mudaris, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Umu Ahsan, terima kasih. Ahsan. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Umu Ahsan. Pelan aja Ustaz ya, bacanya enggak bisa kencang-kencang. Enam. Mahlan mahlan. Pelan-pelan, yang penting baca qira'ah ini sahihah wa fasihah. Bacaannya bagus dan fasih. Lima ta'akhartum ya ikhwan. Li'annal mata'am. Li'annal. A'idi. A'idi. Li'annal mata'am. Mata'ama. Futihal yawma muta'akhiran. Naam. Mata futiha. Kasta atas sarisata. Wa mata yuftahu kulla yaumi. Yuftahu atas sarisata ila ruba'an. Iklisu wa aftahul kitaba. Waftahul kitaba. Waftahul kitaba. Aina kitabuka ya Idris. Suriho kitabi ya Ustaz. Sang Ustaz. Naam, sahih. Suriqa kitabuka mata wa aina. Suriqa al-bari hata min gurfati ana wa'ibun anha. Naam. Wa suriqat ma'aha asya'u ahar. A'idi. Wa suriqat. Wa suriqat ma'aha asya'un. Naam, asya'u akhar. Ukhar. Oh, ukhar. Naam. Sa'ati wa idha'i wa mu'adhamu malabisi. Jaid. Awadukallahu man minha. Uridul ana an as'alukum. Ha'iri. Ha'iri marasaniya. Uridu al-ana. Al-ana an as'alakum. As'alaka. Ha'iri, ha'iri. Uridul ana an as'alakum. As'alaka. As'ila. As'ilata fi ma darastu. As'ilatan. As'ilatan fi ma darastu amsi. Fi ayyi shahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Fi shahri Rabi'in. Naam. Al-awwali. Jaid. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir? Ma'adri. Alam tadrusu hadza? Bala darasnahu walakinnani nasitu. Baik, jaid. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa ahsan. Barakallahu fiik. Nah, kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 di belakang Ummu Ahsan. Silakan. Baik, pendengar selanjutnya masih di hiwar atau di pelajaran yang ketiga, dilanjutkan kembali sampai kepada Al-Mudaris. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu, di mana? Dari Ummu Wafa Silangsi. Dengan Ummu Wafa, silakan. Baik, tafadhal ya Ummu Wafa. Man ya'rif hadza? Wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsimi'atin lil miladi. Hadza sahihun. Fi ayyi 'amin wulidta anta ya Idrisu? Wulidtu 'ama 85 wa 300 wa 300 wa 1000 min hijrati. Naam. Wa fi ayyi 'amin ulidta anta ya Ahmadu? Ulidtu ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin mil miladi. Jayid. Aina ulidta ya Ahmadu? Ulidtu fi Pakistana. Jayid. Anta idan Pakistaniyun? Isma'u ya ikhwanu. Ashrahu al-ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول ويحل المفعول به محله ويسمى نائب فاعل وهو مرفوع نقول قتل الجندي الجاسوس قتل الجاسوس يسمع الناس الأذان بوضوح يسمع أذان بوضوح يا معاوية ابن الفعل في هذه ابن الفعل ليس فعلا ليس فعلا فعلا فعلا نعم الفعل ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول خلق الله الإنسان من طين هي معاوية خلق الإنسان من طين الإنسان هنا نائب فاعل أحسن بارك الله فيك شكرا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قراءة ممتازة ممتازة جزاك الله خيرا موافق بارك الله فيك. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan Ummu Wafa, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu, di mana? Ummu Abdillah Solo. Baik, ahlan Abdillah. Silakan. Ahlan, tafadhali ya Ummu. hati misalan akhor lil fi'lil mabni. Mohon maaf Umu Abdillah, mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radio Umu supaya tidak ada feedback dan lebih jelas suaranya. Jazakallah khair. Silakan dilanjutkan Umu. Hati misalan akhor lil fi'li bena lil fi'li mabni lil majhuli ya idrisu. Kutila Umaru wa kutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli nasi fil masjidin nabawi. Naam. Ya Ahmadu hati misalan akhor ala ayyakuna fi'la fi ala an yakuna fi lu ala an yakuna fi lu naam fihi mudarian yuqtalu alafun alafu yuqtalu alafu minan nasi fil hurubi yuqtalu alafun minan nasi fil hurubi naam. Ya Jabiru, hati misalan akhor ala ayyakuna naibul fa'ili fihi mu'annasan. Naam. Tukra'u suratul fatihati fi kulli ra'atin. Rak'atin. Fi kulli ra'atin. Naam, jayid. Ya Hasanu, atas tapi antar kura fihi ayatun fiha antadhkura ayatun fiha antadhkura ayatun aw ayatan fiha fi'lu mabniyi fi'lun mabniyi lil mabniyun fi'lun mabniyun lil majhuli naam astati'u yaunillahi qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Naam, jayid. An-Nahl 20. Naam. Ahsanta ya Hasanu. Ayumkinuka antar pura hadisan nabawiyan yahwi filan min mabniyan lil majhuli ya Zubair. Ya Zubair, jayid. Yumkinuni insyaallah. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam la yudahul mu'minu min tuhrin wahidin marrataini rawahul Bukhari wa Muslim. Naam, jayid. Masya Allah. Intahal waktu ya ustazu Aranna jarasu al-Husain la yasma'u sautul jarasi fi faslina hadha. La yusma'u sautul jarasi fi faslina hadha. Mundu usbu'ain Au aksara. Baik, masyaAllah, barakallah fiqh. Rasik barakallah. Saya kumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah khair, barakallah fiqh. Sama Naam, taib. Tafadal wahid minkum yaqra'na. تقوم مقام مدرس الاستاذ زبير وانا ممكن طيب تفضل زبير من زبير انت يا المدرس انت يا استاذ نعم Lima ta'akhartum ya ikhwan? Li'anna al-mat'ama futihal yawma muta'akhiran. Yawma. Li'anna al-mat'ama futihal yawma. A'id. Li'anna al-mat'ama futihal yawma muta'akhiran. Muta'akhiran. Naam. Mata futiha? Futiha as-sa'at as-sadisata. Jayid. ومتى يفتح كل يوم؟ يفتح الساعة السادسة إلى الربع. نعم. اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ أين كتابك يا إدريس؟ جيد. سرق كتابي يا أستاذ. سرق كتابك؟ متى وأين؟ سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها وسرقت معه أشياء أخرى ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. جيد. عوضك الله منها. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ ما أدري. ألم تدرس هذا؟ بلا درسناه ولكنني نسيت. من يعرف هذا؟ ولد صلى الله عليه وسلم عام 75 للميلاد. ولد صلى الله عليه وسلم عام 75 للميلاد. هذا صحيح. في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ ولدت عام 85 و300 للهجرة و1000 للهجرة. نعم. وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد؟ ولدت عام 67 و900 للميلاد. أين ولدت يا أحمد؟ ولدت في باكستان. أنت إذن باكستاني. اسمعوا يا إخوان، أشرح الآن قاعدة نحوية مهمة. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. نعم. أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل، وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل. يحذف الفاعل مع الفعل مبني للمجهول ويحل المفعول به محله ويسمى نائب الفاعل وهو مرفوع. نقول قتل الجندي الجاسوس، قتل الجاسوس. يسمع الناس الأذان بوضوح، يسمع الأذان بوضوح. يا معاوية، ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول خلق الله الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين. الإنسان هنا نائب فاعل. نعم. هات مثالا آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. يا أحمد، هات مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. يقتل آلاف من الناس في الحروب. Ya Jabir, hati misalan akhar ala ayyakuna naibul fa'ili fihi mu'annathan. Tukraw suratul fatihati fi kulli rak'atin. Ya Hasan, atastati'u an tadhkura ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhul? Naam, astati'u bi aunillahi. Qala ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Ahsanta ya Hasan, ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhuli ya Zubair? Yumkinunani insyaallah. Qala yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim. La yuldagu al mu'minu min hujrin wahidin min juhrin wahidin marrataini. Nah. Al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Intahi al-waktu ya Ustaz. Intahal waktu ya Ustaz. Aronna al-jaras? La yusma'u sawtul jarasi fi faslina. La yusma'u sawtul jarasi fi faslina haza. Mundu mata? Mundu usbu'ina aw aksar. Usbu'ain. Usbu'ain. Mundu usbu'aini aw aksar. Aw aksara. Naam, ahsantuma, masyaallah. Barakallahu fikum. Naam, ta'ibtuma? Baik, barakallahu fikum. Baik, nutul fursa lil mustami'in wa mungkin yutarjimni. Ahsantuma, barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk mengulangi kembali pembacaan hiwar yang terdapat di pelajaran ketiga disertai dengan penerjemahannya. Silakan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ihsan. Ahlan wa sahlan ya Umu Ihsan. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair san. Zaman. Baik, na'am, tafadhali. Ad-darsu salis. Lima ta'akhartum ya ikhwan. Na'am, terjemahnya? Kenapa kalian mengapa kalian terlambat wahai ikhwan, wahai saudaraku? Li'annal mat'ama futiha al-yawma mutaakhiran. Sebab mat'am dapur ya, Ustaz. Ini sudah lama ini ya. Nah, lupa bahasanya. Mana mat'am? Ya ikhwan. Tempat ruang makan ya. Hah? Restoran rumah makan. Mat'am rumah makan. Iya, restoran juga mat'am. Iya. Sebab rumah makan telah ditutup hari ini. Telah ditutup. Ditutup hari ini. Terakhir, Ustaz. Ditutup ya. Futiha apa di futiha? Tidak dibuka. Aidi, ulang kembali. Sebab restoran hari ini dibuka terakhir. Terakhir? Terlambat. Terlambat. Karena rumah makan hari ini dibuka terlambat. Nah. Baik. Mata Futiha. Kapan dibuka? Futiha sa'at as-sadisah. Dibuka pada jam 6. Wa mata yuftahu kullayawm? Dan kapan dibukanya setiap hari? Yuftahu sa'at as-sadisata illa ru'ban. Ru'ban. Dibuka pada jam 6 kecuali hari Rabu. Hari Rabu. Dibuka jam 6 kecuali hari Rabu. Hari hukum ya ikhwani. Ala ada sahih. Jam 4. Ha? Ha? Jam 4. Jam 4. Mana jam 4 itu? Sadis jam 6. Sadis. 6. Afan nama Ihsan, mungkin suaranya lebih diperkeras, agak kecil suaranya penerimaannya. Kalau untuk jam ada illa ada waw itu umpamanya as-sa'atu sa'al'an, kamis sa'atul'an, الآن الساعة السادسة إلا ربعًا. الآن الساعة السادسة والربع. الآن الساعة السادسة والربع. هنا إلا وهناك إلا. هناك واو. Apa artinya? Ada maknanya itu. Kalau illa itu kurang, bukan pengecualian di sini maknanya. Kurang. Illa kurang. Kalau waw lewat. Lewat. Jadi as kami sa'atul an as al-an as-sa'atu sadisatu illa rub'an. Apa artinya? Sekarang jam 6 kurang seperempat. Iya, atau kurang 15 menit, seperempat. Al-an as-sa'atu as-sadisatu war-rubu'u. Sekarang jam 6 lewat seperempat. Nah, ini perlu dipelajari untuk pengucapan jam ini ya. Baik, nanti saya akan singgung lebih jauh loh, lebih lauh lagi. Baik, ikra'i. Ya, ijlisu waftahul kitabah. Aina kitabuka ya Idris? Duduklah dan bukalah kitabmu. Di mana? Bukalah kitab. Ya. Di mana kitabmu wahai Idris? Surika kitabi ya Ustaz. Surika mana Ustaz? Lada. Surika as-sariqatu wasa as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Atiap ya. Apa makna ayat ini? As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Mana as-sariqu? Yang mencuri. Pelaku dikata as-sariq. Kalau perbuatannya saraqa. Jadi suriqa kitabi. Ya ustadzu. Kitabku telah dicuri wahai ustaz. Naam. Surika kitabuka? Kitabmu telah dicuri. Mata wa aina? Kapan dan di mana? Baik, masyaallah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayidna. Naam, jazakallahu khair Ummu Ihsan dikarangkan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Ihsan. Dia 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fawaz? Naam. Baik, Naam. Silakan Ummu. Tafadhal ya Ummu Fawaz. Suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Dicuri semalam dari ruangan saya dan saya tidak ada di sana. Iya, yeah, betul. Wa suriqat ma'ahu asya'u ukhar. Sa'ati wa hidai wa mu'dhamu malabisi. Dan dicuri juga barang-barang lain. Jahit. Saya, sepatu saya dan sebagian besar baju saya. Awwabakallahu minha. Semoga Allah menggantikannya untukmu. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan yang telah kita pelajari kemarin. Kalian pelajari kemarin. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada bulan apa Rasulullah dilahirkan? Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'in al-awwali. Rasulullah dilahirkan di bulan Rabi'ul Awal. Naam. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir? Tahun apa Nabi dilahirkan wahai Jabir? Ma adri, saya tidak tahu. Alam tadrusu hadza? Belumkah kalian mempelajari ini? Tidakkah kalian mempelajari ini? Bala darasnahu walakin nani nasitu. Iya, kami telah mempelajarinya tetapi saya lupa. Man ya'rif hadza? Siapa yang tahu ini? Walidah sallallahu alaihi wasallam. A'ma sab'ina wa khamsimiatin lil miladi. Nabi dilahirkan tahun 570 Masehi. Hadza sahih. Ini benar. Fi ayyi amin ulita anta ya Idris? Kamu dilahirkan tahun berapa Idris? Ulitu ama khamsatin wa samanina wa salasini'atin wa alfin lil hijrah. Saya dilahirkan tahun 1385 Hijriah. Wa fi ayyi amin ulita anta ya Ahmad? Pada tahun berapa engkau dilahirkan wahai Ahmad? Ulit tuhama sabatin wasitina watisaimiatin wa alfin lil miladi. Saya dilahirkan tahun 1967 miladiah. Aina ulit taya Ahmad? Di mana engkau dilahirkan wahai Ahmad? Ulit tu fi Pakistan. Saya dilahirkan di Pakistan. Anta idan Pakistani, berarti engkau orang Pakistan. Baik, masyaallah. Barakallahu fi ummi Fawaz. Ya, wafik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terjemah ممتازah. Jazakallahu khair ya ummi Fawaz. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang ummi Fawaz di 0218236543. Pendengar ikhwan, silakan. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, ummi? Ummu Fatimah di Bekasi. Ya, ahlan. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Wasili. Lanjutkan. Isma'u ya ikhwanu. Dengarkanlah wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudara. Asrahu al-ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Sekarang saya akan menjelaskan kaidah nahwu muhimmah atau zad. Muhimmah. Muhimmah. Mana muhimmah ya? Penting. Oh, sekarang Orgens. Saya akan menjelaskan kaidah nahwu yang penting. Penting, naam. Al-fi'lu idmam mabniyun lil ma'lumi. Dan fi'il apakah itu mabni ma'lum? Fi'il ada kalanya. Fi'il ada kalanya mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Untuk ma'lum. Ini sudah istilah ya. Jadi fi'il ada kalanya mabni lil ma'lum. Artinya kalimat aktif ya. Ini kalimat aktif. Jadi ada fi'il yang menunjukkan kalimat aktif. Me. Biasa bahasa kita me diawali dengan me. Memukul, memakan. Nah, dikatakan mabni lil ma'lum. Lawannya adalah kalimat pasif. Ya, di. Nah, dipukul, kan gitu. Nah, kenapa kalimat mabni lil ma'lum ini dikatakan ma'lum? Karena pelakunya disebutkan dalam kalimat. Sedangkan kalimat pasif itu pelakunya enggak disebutkan, maka dikatakan majhul. Arti majhul tidak diketahui. Iya, majhul. Nah, jadi al-fi'lu fi'il ada kalanya mabni lil ma'lum wa imma mabni lil majhul, dan ada kalanya mabni lil majhul, dan itu sudah istilah ya. Istilah ya. Ammal mabni lil ma'lumi fa mithlu qatala yaqtulu. Kadang-kadang kalau Ustaz maksud tetap ya. Adapun mabni lil ma'lum. Arti fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il mabni ma'lum, contoh qatala yaqtulu. Mana qatala yaqtulu? Qatala dibunuh. Membunuh. Membunuh. Iya, maka tadi ma'lum itu me ya. Iya. Membunuh. Kalimat aktif, iya. Maksud membunuh. Wa ammal mabniyu lil majhuli dan adapun mabni lil majhul mamithlu qutila yuqtalu, dibunuh. Dibunuh. Jayid. Yuzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabniyi lil majhuli. Dibuang fa'il bersama fi'il mabni majhul. Wa yuhillu maf'ulu bi mahallahu wa yusamma na'ibul fa'il. Wa yuhallu al-maf'ulu bihi mahallahu. yahalu tempat Ustaz. Nah, iya. Dan ditempatkan. Jadi maf'ul bi ditempatkan. Maf'ul bi ditempatkan pada tempatnya. Pada tempatnya dan disebut ya yusamma dan disebut naibul fa'il. Naibul fa'il lahdhah. Wa yuhallu al-maf'ulu bihi mahallahu. Ana as'al mahallahu al-ha yaun ila aina huna mahallahu. Dhamir yang ada pada kalimat pada kata mahallah. Oh, ya. Kembali ke mana dhamir itu? Supaya mengartikannya jelas. Naam, wa yuhallu al-maf'ulu bihi mahallahu. Mabni majhul san. Ha? Baik. Berarti kan ditempatkan maf'ul bi pada tempatnya. Nya tempatnya, nya ini kembali ke mana? Naibul fa'il bukan sedia. Bukan. Bukan. Mahal. Nah, kembali pada fa'il. Fa'il. Iya, tadi kan yuhdzaful fa'ilu, dibuang pelaku fa'il. Nah. Fa'il itu pelaku ma'al fi'lil mabni lil majhul. Nah. Wahwa, lanjut Ustaz. Wahwa. Masya Allah. Qadarallahu lah. Ummu Fatimah, mohon maaf. Sambungan teleponnya terputus dan belum sempurna bacaannya. Tapi silakan Ummu bisa menghubungi kembali atau kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain yang mungkin sudah berusaha mencoba. Silakan di 0218823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Umair Ceredup. Baik, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Umairah. Ceredup. Wa yuhdhafu, naam, yuhdhafu al-fa'ilu. Yuhdhafu al-fa'ilu ma'a al-fi'li al-mabni lil-majhul. Al-fa'il dihilangkan bersama fi'il majhul. Maksud fi'il pasif. Wajhalul makhlul bi mahallahu wa yusamma naibal naibal fa'ilin dan ditempatkan makhlul bi di tempatnya dan dinamakan naibul fa'il bahwa marfu qul qatala jundiyul jasusa qutila jasusa dan dia marfu'. Contohnya pasukan tentara itu tentara jasus tentara itu apa? Membunuh. Tentara itu telah membunuh jasus. Al-jasus ati al-jasus. La ta'rif al-'arf. Mata-mata. Oh, mata-mata. Al-jasus itu mata-mata. Telah dibunuh mata-mata. Ya, jadi qutil al-jasus, jadi mata-mata telah dibunuh. Baik. Yasma'un nasul adana bi wuduhin. Bi wuduhin. Manusia telah mendengar azan dengan jelas. Yasma'un adanu bi wuduhin. Naam. Azan telah terdengar azan dengan jelas. Didengar, ya. Telah didengar azan. Bukan telah, itu fi'il mudhari ya. Yusmul azan, azan didengar. Didengar azan dengan jelas. Baik. Ya Muawiyah. Ibnu Fi'la. Nah. Nah, Ibnu Fi'la, ya Muawiyah, Ibnu Fi'la fi hadhihi al-jumlati lil majhuli. Naam. Ibnu Fi'la. Ibn Fi'la fi hadhihi jumlati lil majhul. Anak fi'il. Ibni. Mana ya ikhwani, mana ibni? Man minkum ya'rif? Buatlah, bangunlah. Nah, ibni itu fi'il amar ya. Jadi fi'il amar. Jadi mabnikan. Oh, mabnikan. Ya, buatlah bisa. Buatlah fi'il. Fi'il. Dalam kalimat ini, untuk mabni lil majhul. Oh iya. Iya. Majhul ya. Artinya apa? Buatlah fi'il ini menjadi fi'il pasif. Kata kerja apa? Pasif. Iya. Khalaqallahu al-insana min tinin. Allah telah menciptakan insan dengan dari tanah. Manusia dari tanah. Dari tanah. Khalaqal insanu min tini. Naam. Telah diciptakan manusia dari tanah. Dari tanah. Nah, itulah jadi khalaqa menjadi khuliqa. Itu namanya ibni. Perintah tadi ibn al-fi'la lil majhul. Nah, al-insanu huna naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin, iya. Hati misalan apa artinya? Al-insan manusia. Al-insanu manusia di sini. Huna naibu fa'ilin, coba artikan. Iya, manusia huna di sini. Di sini. Ya Umar. Ya Umar. Umar. Halo. Terputus. Terputus. Nah. Allah mertaib. Maaf, Umar. Umar. Qadarullah. Terputus sambungan teleponnya sampai pada perkataan Muawiyah. Ya, terakah tarikah di sana. Ternyata. Naam. Mantap. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Umar yang terputus atau bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Silakan yang mungkin Anda belum bisa masuk, silakan kita berikan kesempatan. Halo. Iya, halo. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu Abdillah dari Solo. Yang tadi Umu ya? Tadi kembali Ustaz. Baik, mungkin kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain dulu Umu, yang mungkin belum bisa masuk. Ya mohon maaf. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang belum bisa masuk, kami sampaikan untuk Anda yang sudah mungkin di pending terlebih dahulu. Ya silakan kembali di 0218236543. Tapi yang bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan via pesan singkat seperti biasa di 08131777645. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Hamidi. Ahmad Hamidi di mana, Bapak? Ahmad Hamidi. Iya, di mana, Bapak? Di Lombok. Baik, Masyaam. Baik. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. Ahmad Hamidi. Ya. Ada kita ma'ak al-kitab? Tidak kelihatan, Ustaz. Baik, tidak ada kitabnya. Tidak ada kitabnya. Tidak ada. Baik, ini kelihatan itu di layar. Ada. Bisa lihat? Ada, ya, kelihatan. Baik, coba Muawiyah. Khuliqal insanu min tin. Muawiyah. Nah. Khuliqal insanu min tin. Al insan huna naibun naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin, naam jayid. Terjem. Telah diciptakan manusia dari tanah. Jayid. Al insan di sini menjadi naibul fa'il. Naibu fa'il. Masya Allah. Masalah Pak Ahmad Hamidi, barakallahu fiik. Terjemahannya sangat bagus, yeah, juga bacaannya, yeah. Tapi sayang terputus sambungan teleponnya. Mungkin Bapak bisa hubungi kembali ya di 0218236543. Dari Pak Hamidi di Lombok, kita angkat kembali pendengar berikutnya atau pemirsa TV Roja yang lain. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Ayo, terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, pembelajaran bahasa Arab jilid ketiga, dan kita masuk ke pelajaran ketiga di kesempatan malam ini. Silakan kita terima kembali untuk interaktif. Halo. Iya, di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah masuk kamu? Dengan siapa di mana? Dengan Bilal di Jakarta. Dengan siapa? Dila. Iya. Di Jakarta. Tayib. Silakan. Iya. Nah, ada bukunya, Dila? Iya, iya. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Allah, terputus kembali. Iya, ini suara enggak kedengaran juga. Bukan rumah semua, Ustaz? Ya, bukan rumah semua. Baik. Kita berikan kesempatan dan mungkin bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, Mas Muhsin. Baru masuk. Baik, baik. Insyaallah kita berikan kesempatan bagi Dem Khair, tapi dikecilkan dulu Bapak sambungan afan volume suara televisi atau radio Bapak, dikecilkan dulu biar lebih jelas. Halasan. Ahsan, tayyib. Silakan Pak Idam dari Muawiyah. Khuliqal insanu min tin. Diciptakan manusia dari tanah. Ya. Al-insanu huna na'ibu fa'ilih. Manusia di sini kedudukannya sebagai na'ibu fa'ilih. Namsar. Halo? Ya, diulang kembali Pak Idam. Namsar. Ya, silakan. Fadal. Hati misalan akhara lil fi'lil mabniyil majhuli ya idrisu. Datangkan contoh yang lain untuk fi'il mabni majhul wahai Idris. Kutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidil nabawi. Naam. Lah terbunuh Umar radhiyallahu an dan dia sedang sholat bersama orang banyak di Masjid Nabawi. Ya Ahmadu, hati misalan akhar ala an yakuna al-fi'lu fihi mudari'an. Wahai Ahmad, datangkan contoh yang lain. Fi'il padanya fi'il mudari'. Yuktalu alatun minan nasi bil-hurubi. Telah dibunuh. Ya, bukan telah, yuktalu alaf. Dibunuh. Sedang dibunuh. Enggak perlu diterjemahkan arti apa waktunya. Iya. Nah, saja. Dibunuh seribu orang dalam peperangan. Alaf jamak dari alfun. Oh, 100 orang. Bukan. Dalam peperangan. Bukan. Kalau alfun seribu, kalau alaf ribuan. Oh. Nah. Terbunuh ribuan dibunuh, orang. Dibunuh ya. Dibunuh ribuan orang. Dibunuh ribuan orang dalam peperangan. Nah. Ya Jabir, hati misalan akhar ala ayyakuna naibul fa'ili fihi mu'annasan. Wahai Jabir, datangkan contoh yang lain atas naibul fa'il padanya berupa mu'annas. Tukra'u suratu fatihati fikuli rakati. Dibaca surat al-fatihah pada tiap-tiap rakaat. Ya Hasan, atas tabi'u antaz kura ayatan fiha fi'lu madiyin bil majhuli. Wahai Hasan, apakah engkau mampu menyebutkan ayat-ayat, satu ayat, menyebutkan satu ayat di dalam fi'il, di dalamnya ada fi'il, di dalamnya terdapat fi'il mabni majhul bil majhul. Naam, naam. Astati'u bi'aunillahi. Ya, aku dapat insyaallah dengan pertolongan Allah. Qala ta'ala wallazina yad'una min dunillahi la yahlukuna shay'an wa hum yuhlakun. Telah berfirman Allah ta'ala, dan orang-orang yang menyeru selain Allah la yahlukuna shay'an, tidak dapat menciptakan mereka itu sesuatu pun, wa hum yuhlakun, sedangkan mereka itu diciptakan oleh Allah. An-Nahl ayat 20. Ahsanta ya Hasan. Baik sekali kau wahai Hasan. Ayumkinuka antazkura hadisan nabawiyan. Hadisan ya. Hadisan. Hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan bil majhuli ya Zubair. Bagus sekali engkau wahai Hasan. Apakah engkau dapat ya sedih? Nah, dapat. Ya. Apakah engkau dapat menyebutkan hadis nabawi Yahwi, mana Yahwi? Yashmul, mencakup, yang mencakup fi'il mabni majhul wahai Zubair. Yumkinuni insyaallah ta'ala. Mungkin aku dapat insyaallah ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marotain. Min juhrin wahidin marotain. Baiklah, basta barak. Bukhari. Nah. Rahul Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fik ya idham. Namsan. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Masyaallah. Ahsant. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Idham Khalid. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 di belakang Bapak Idham, silakan. Halo. Silakan. Halo. Baik, saya sampaikan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV yang ikut berinteraktif dalam pembahasan ini di 0218236543. Silakan. Halo. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan dengan siapa, Umu di mana? Umu Muslih. Umu? Muslih. Muslih. Baik. Nah. Silakan. Tafadhali ya Umu Muslih. Zubair. Naam, Zubair. Yumkinuni, bismillahirrahmanirrahim. Yumkinuni, insyaAllah. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Wa yudabul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Dapat insyaAllah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldagu fasik. Mana la yuldagu? Man minkum ya'rif? Disengat. Disengat. Naam. Disengat. Naam. La yuldagul mu'minu. Disengat orang mukmin. Orang mukmin tidaklah disengat. Orang mukmin tidaklah disengat dari min juhrin wahidin. Dari lubang yang sama. Ya? Dari lubang yang sama marrataini. Dua kali. Ya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Artinya jangan sampai dua kali, cukuplah sekali. Iya. Iya, jangan sampai dua kali dalam satu lubang yang sama. Iya, artinya jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jaid. Naam. Intahal waktu ya Ustaz. Sampailah waktu ya Ustaz. Intaha. Mana intaha? Selesai. Selesai. Naam. Habis. Selesai. Intaha selesai atau habis? Karena jaras telah bunyi bel. Naam. Jaid. Layat ma'u sautu jarasi fi faslina hadha. Naam. Tidak terdengar suara bel di kelas kami ini. Mundu mata, sejak kapan? Mundu usbu'ayna al-aktar. Usbu'ayni. Mundu usbu'ayni al-aktar. Naam. Sejak dua minggu atau lebih. Atau lebih. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Wa iya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala khair ya Muslih. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Masyaallah ini qiraah mumtazah wa tarjamah masyaallah. Baik, sebelum kita lanjutkan masih banyak waktu. Nanti saya akan tanya beberapa kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, ini sekalian kita mengulang supaya kaidah-kaidah yang telah kita pelajari jangan terlewat begitu saja. Nanti tidak terlalu manfaatnya sedikit sekali kalau kita lupakan. Nah, sebelum kita masuk sana, tadi saya katakan ingin untuk menjelaskan masalah jam ini. Iya, ini cukup penting untuk antum ketahui pengucapan jam. Ya, baik. Ana lastu rassam, ha? Saya bukan orang yang bisa melukis. Tapi saya akan bikin jam takriban ini. Nah, bundar lebih kurang lah. Baik. Hada rakam 12. Nah, 12. Ba'din hunak salasa. Hunak 6. Jayid. Nah. Ba'din hunak 9. 9. Baik, hunak 10. Nah. Takriban huna 11. Huna kam? 1. 1, 2. Huna 2. Huna 4. 5. Nah, 5. هناك سبعة سبعة ثمانية ثمانية. طيب هذه الساعة عربية jam Arab. Baik. Kita bikin jarum panjang dan jarum pendek. Iya. Lebih kurang. Ini jarum panjang. Rasuah deh. Mumtaz. Baik, Mumtaz. Baik, ini. Nah, kita bagi ini dulu. Ini, nah. Ini namanya apa? Kurang ya. Lewat. Betul? Lewat. Lewat. Artinya kalau ibrah tawilah, mana ibrah tawilah? Jarum panjangnya sudah ke jam 12 berarti lewat. Sahih. Kalau ini apa? Kurang. Nah. Kurang. Jadi lewat kurang. Nah, ini illa. Pakai istilah illa. Ini wa dan lewat. Nah. Sudah? Nah, ini kira-kira jam berapa ini? Nah. Ini as-sa'ah, kamis sa'atul an, pertanyaannya. Kamis sa'atul an. Nah. Kamis sa'ah, antum kalau tanya kamis sa'atul an. Jam berapa sekarang? Nah, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an, ko isna asyar. Ingat, kalau untuk jam, itu dipakai bilangan al-adad at-tertibi. Mana bilang at-tertibi? Bilang tingkatan. Bilang tingkatan, iya kan? Bahasa antum pakai second, nah? Ha? Second four. Betul? Antum lebih tahu. Baik, ini bilang tingkatan. Jadi, kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'ah. Jam berapa ini? 12. Al-thaniyata asyarata. Ya kan? Ya. Al-an al-thaniyata asyarata. Naam. Al-thaniya asyarata. Illa, nah ini kurang, illa ruba'an. Illa ruba'an. Nah, ini jam 12 kurang seperempat. Illa ruba'an. Paham? Nah. Tapi kalau jarum jamnya panjangnya ke, kita tarik ini. Nah, kurang berapa ini? Khamsata asyara. Lala, hunak. Jarum panjang jam 10. Asyar. Eh? Illa. Illa. Asyara daqa'ik. Naam. Illa asyara daqa'ik. Illa asyara daqa'ik. Asyara, bukan asyrata. Kenapa? Harus berlawanan, masih ingat pelajarannya? Ini jilid awal, ha? Awal atau sani? Atakid di awal, naam. Naam. Alakuhal rajik kitab hadha. Baik, harus berlawanan. 3 sampai 10 harus berlawanan temudhakar dan mu'annas. Daqiqah hadha mu'annas, ha? Izan, bilangan harus mudhakar. Ashra. Dan 3 sampai 10 harus jama' majrur. Jama' majrur. Daqa'iq, jama' daripada daqiqah, majrur. Tanda jarnya fathah kena mamun usarfi. Jadi ashra daqa'iqah. Izan, kami sa'atul an? Al-an, as-sa'atul thaniyata ashra illa ashra daqa'iq. Illa ashra daqa'iq. Kelas? Kalau ini jam berapa? Kalau jam panjang ke 11? Illa khamsa daqa'iq. Illa khamsa daqa'iq. Kalau jarum panjangnya ke 8, angka 8? Illa 20. Illa 20 daqiqa. Illa 20 daqiqa. Nah, bukan daqa'iq. Masih ingat? Kalau 11 sampai 10? Mufrad mansub. Mufrad mansub. Illa 20 daqiqatan. Nah. Atau istilah lain illa thulusan. Illa thulusan. Thulusan. Mana thulusan? Ruba'an. Ha? 20 menit. Pakai rubu'an seperempat, kalau thulusan 20 menit. Nah. Pakai illa thulusan atau langsung angkanya 20 illa 20 daqiqa. Nah. Faham tu? Jadi al-an as-sa'at al-ana as-sa'atu ats-tsaniyata 'asharata illa rub'an atau illa 10 daqaiq atau illa 20 daqiqa. Sudah? Nah. Faham ini? Baik. Ini perhatikan, ada ini kaidah lagi. Di sini illa rub'an. Nanti tadi jam al-an al-an sebenarnya al-an jawabannya kami saat al-an al-an as-sa'atu al-ana as-sa'atu as-saniyata 'asharata lanjutannya al-an as-sa'atu as-saniyata 'asharata illa rub'an. Baik, kalau lewat madza naqul? Nah, kita tarik jarum panjangnya. Jam ke satu ya. Angka satu. Berarti apa? Kami sa'atul an? As-sa'atul an? As-saniyata asyarata wa daqa'iq. Wa saya tulis di sini. Al-an as-sa'atul ana jam berapa ini? As-saniyah asyarata wa khamsa. Ini yang saya tanya ni, mungkin saya ingin saya tanya ni. Khamsa wa khamsa. Daqa'iqa. Ini khamsu atau khamsa? Hada khamsu, bukan khamsa. Kenapa? Ini ma'tuf ke mana? Al-thaniya. Ma'tuf ke sana. Al-thaniya ta'asyarata. Ini apa? Ini kalimat ini mabdi. Al-thaniya ta'asyarata. Bilangan sebelas, bilangan sebelasan, sebelas, dua belas, itu mabni. Faham tu? Sampai 19, itu apa? Mabni. Al-thaniyata asyarata. Mabni. Ini mabni. Faham tu? Faham. Nah. Al-thaniyata asyarata. Ni. Jam 12. Ini mabni ala juz'ain. Mabni ala fathatain. Mabni fathani al-juz'ain. Dua ini bagian pertama, bagi dua-duanya mabni, mabni al-fathah. Nah, ini nampaknya apa nih? As-satu al-an as-saniyata asyara. Ini sebagai khabar. Sebagai apa? Khabar. Aina mubtada? Hadha mubtada. As-sa'atu al-an. As-sa'atu al-ana hadha dharaf. Ini as-sa'atu mubtada. Mana khabarnya? Sekarang jam, jam berapa? Sekarang jam 12 itu khabar kan sah? Nah, as-sanita asyara, hadha khabar. Nah, khabar, ma hukum al-khabar? Marfu atau mansub? Marfu. Marfu, ini khabar hukumnya marfu. Cuma dia mabni. Fi mahali rafa. Nah, fi mahali rafa. Oleh kerana itu, maka atafnya, yang ma'tufnya harus marfu juga. Nah. Makanya khamsu daqa'iqa, bukan khamsa. Nah, fahim tu? Fahim nas. Baik, contoh lain. Kalau tadi ini enggak kena dia mabni, kita lihat contoh yang ini. Jarum panjangnya kita tarik. Kelas? Nah. Kami sa'atul an. Jam berapa sekarang? Sebentar. Jam berapa? As-sa'atul an? As-salisatu atau salisata? As-salisatu. As-salisatu. Naam. Al-an as-sa'atu al-ana as-salisatu. Unzur. Nah, ini marfu, bukan mabni. As-salisatu. Kenapa as-salisatu marfu? Karena khabar ini mubtada. Mana khabarnya? Ini khabar. As-sa'atu al-an, jam sekarang, iya. Itu jelas ya. Nah, jam sekarang as-salisah, 3, jam 3. Lewat wa ha wa eh wa ashru, perhatikan ashru. Kenapa ashru ma'tuf kepada as-salisatu? Ini marfu, ma'tufnya harus marfu. Nah, itu ingat huruf masalah ataf. Ataf minat tawabi, termasuk tawabi mengikut di sisi hukum. Kalau dia marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Masyaallah. Baik, soal هناك. Soal, limadha hadha mansub? Mana kullu hadha mansub? Padahal ini khabar. Kami saat al-an, al-an as-sa'atu, al-annya boleh di boleh di awal, boleh di akhir ya. Nah, karena ini dzaraf. Al-an, al-ana as-sa'atu ats-tsaniyata 'asharata. Hadha khabar. Ini khabar, hadha mubtada, ini khabar. Khabar hukumnya marfu. Tapi di sini kenapa ruba'an? Hadha huwa soal. Nah. Wa ashra daqa'iq. Illa ashra daqa'iq, illa 20 daqiqah. Ini yang sudah dipelajari, masalah apa? Mustathna bi illa. Mustathna bi illa. Masih ingat? Lupa. Iya. Ini kalam qabla illa, kalam qabla illa tam am naqis? As-sa'atu al-an as-thaniyata 'ashara. Jam sekarang jam 12. Sempurna? Hah? Sempurna atau tidak? Sempurna. Tamaman. Tamaman. Ini sempurna. Kalam ini kalam tam. Oleh karena itu, dari mana tahu kalam tam? Perhatikan, dikali katakan kalam itu kalam tam, mustathna minhunya disebutkan. Ruba'an, ashr daqa'iq, ini bagian dari mana ini? Bagian daripada jam ini. Jam berapa? Jam 2. Ini mustathna minhunya. Ini ashr daqa'iq, bagian daripada jam 2. Berarti ini kalam tam, bukan kalam naqis. Kalau kalam naqis tidak ada mustatsna minhunya. Contoh, wama Muhammadun illa rasulun. Rasulun. Perhatikan, mana mustatsna minhunya? Enggak ada. Makanya kalam naqis. Kalau kalam naqis, maka setelah illa hasba mauqi'i fil jumlah. Menurut kedudukan dalam kalimat, kalimat itu kurangnya apa? Muhammadun wa Muhammad, Muhammad itu sebagai apa? Mubtada. Berarti dia butuh khabar. Kalau itu apa? Dia sebagai khabar. Nah, itu kalam naqis. Karena tidak ada mustatsna minhunya. Rasul ma jaa, misalnya ma jaa illa Aliun. Unzur, ma jaa illa Aliun, tidak ada yang datang kecuali si Ali. Ma jaa, yang ada cuma sebelum illa cuma fi'il. Aliun ada mustatsna minhunya? Ali bagian dari mana? Tidak ada mustatsna. Ini katakan kalam naqis. Nah, berarti Ali sebagai fa'il. Nah, na'ud ila hunak. Hadza kalam tam. Al-an as-sa'atu tsaniyata 'ashara. Sekarang jam 12. Sempurna kalimat itu. Apa khabar? Mubtada khabar. Lalu illa ruba'an. Kalau itu apa? Kalau dia mustasna, kalau dia kalam tam, musbat. Musbat tidak ada nafi. Maka hukumnya apa? Mustasna mustasnanya yaitu isim setelah illa wujubun nasbi, wajib mansub. Wajib mansub. Ja'at tullabu illa Zaidan. Enggak boleh Zaidun. Ja'at tullabu illa Zaidan. Kalimat itu apa? Musbat, tidak ada nafi. Kemudian sebelum illa itu kalam tam sempurna. Ada mustatsna minhunya itu kalimat tullab, kena Zaidan bagi pada tullab. Berarti tullab mustatsna minhunya, maka Zaidannya wajib masuk. Wajib apa? Mansub. Ja'at tullabu illa Zaidan. Demikian juga al-an as-sa'atu tsaniyata asyarah. Sekarang jam 12. Sempurna illa ruban. Nah. Ini wajib nasab. Nah. Illa 10 daqaiq. Enggak bisa illa 10, illa 10 daqaiq. Illa 20 daqiqah. Inilah kaedah yang apa? Susunan berdasarkan kaedah yang benar. Mungkin dalam bicara sehari-hari mungkin melanggar kaedah, orang juga paham. Kami saatulan al-an sa'ah tsaniyata 'ashara illa rubu'. Misalnya, illa 20 daqiqah. Orang juga paham, tapi kaedahnya salah. Iya. Berubah makna? Enggak berubah makna itu. Makna enggak berubah. Cuma kaedah aja salah. Baik. Nah, ini alaik itu kenapa asyra? Kenapa isrin? Inilah kaedah yang benar. Ini karena dia mustatsna, wajib nasab kena semua illa kalimat itu tam sempurna kemudian musbat tidak ada nafi. Sementara di sini adalah ini waw ataf. Ini waw ataf. Kalau tadi illa, ini waw ataf. Kalau waw ataf, ma'tufnya mengikut yang di ataf sebelumnya, yaitu ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaih marfu, dia marfu. Kalau mansub, mansub. Tentu di sini marfu. Kenapa marfu? Karena dia apa? Mubtada khabar. Khabar mubtada marfu, khabar juga marfu. As-sa'atul an as-saniyata asyara wa khamsu daqa'ik. As-sa'atul an as-salisatu wa asyru daqa'ik. As-sa'atul an as-salisatu war-rubu'u. Wa war-rubu'u pakai alif lam juga boleh atau enggak pakai alif lam? War-rubu'un. Nah. War-rubu'un. Faham tu? Nah. Wa-thuluth. Wa-thuluthu. Baik, kalau jamnya jam berapa ini? Kami saatul an as-sa'atu as-salisatu tamaman. Ahsan. As-sa'atul an as-salisatu tamaman. Tamaman. Kalau kami saatul an as-salisatu wa nisf. Naam, wa nisfu. Al-an kami saatul an as-salisatu wa nisfu. Kenapa fu ma'tuf ala as-salisatu? Hakadha. Laysa wa nisfa. Wa nisfu. Jam berapa itu? Jam 3. Setengah empat bahasa kita atau jam 3:30. Ya, jam 3:30 menit atau jam 3 atau setengah 4. Ya. Jangan dipakai apa? Pakai setengah, nisfu ar-rabi'ah. Enggak ada nisfu ar-rabi'ah. Nah. As-salisatu wan-nus. Wan-nisfu bahasa amiyahnya wan-nus. Itu bahasa sehari-hari, amiyahnya wan-nus. Fa-nya hilang. Asal wan-nisfu. Baik, itulah berkenaan dengan jam. Mungkin depan. Al-an at-tasi'a wan nisfu. At-tasi'a wan nisfu. Tamaman. Baik. Insyaallah kaidahnya kita akan bahas pertemuan akan datang insyaallah fi asrah. Demikian kaidah yang bisa kita bahas di kesempatan malam ini terkait dengan jam. Dan sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke pesan singkat kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Ustaz. Naam wa iyyak. Pertanyaan yang disampaikan taib terkait dengan fi'il majhul, mungkin secara ringkas Ustaz. Iya. Taib. Banyak sekali yang bertanya tentang fi'il majhul. Ya, kalau nanti kaidah kita jelaskan besok ya. Iya, bagaimana cara bikin fi'il majhul yaitu fi'il madhi dan fi'il apa? Mudhari. Kena enggak mungkin kita malam ini kita bahas. Yang jelas kalau dia fi'il majhul dalam bahasa kita adalah kalimat pasif. Ya, kata kerja pasif. Dipukul, dimakan, dimarahin, apalagi didudukin. Nah, itu di awalan di. Nah, di dalam bahasa Arab pelakunya enggak disebutkan. Tapi dalam bahasa kita disebutkan juga pelakunya. Dipukul oleh si Ahmad, dipukul oleh si Ibrahim, kan disebutkan pelakunya. Tapi dalam bahasa enggak, pelakunya dihilangkan. Maka dikatakan majhul, enggak diketahui. Ataupun dia diketahui siapa pelakunya tapi enggak disebutkan, tetap dikatakan majhul. Nah, sedangkan lawannya ada ma'lum. Ma'lum itu yang sudah diketahui, ma'lum ya, ma'lum diketahui. Ini kalimat aktif ya. Iya, biasanya diawali dengan me, memakan, memukul, nah, membawa dan sebagainya. Mungkin itu sarasannya. Demikian secara terperinci dan penjelasan terkait dengan kaidahnya. Anda bisa, nanti kita akan bahas nanti kesempatan pekannya akan datang. Pertanyaan berikutnya diulangi kembali makna wa mu'allamu malabisi. Naam, saya akan baca saja. Sariqat sama'uhu asya'u ukhar, sa'ati wa hidha'i wa mu'allamu malabisi. Dan disampaikan awadakallahu minna. Yang mana yang ditanya itu? Al Idris. Naam. Suriqal Bariha. Naam, Suriqal Bariha tadi malam dicuri. Ya, dicuri tadi malam. Min ghurfati, dari kamarku. Wa ana ghaibun anha, sedangkan saya tidak ada. Wa suriqat ma'ahu asya'ukhra, dan juga dicuri bersama aja, bersama apa? Kembali pada kitab, hu kembali pada kitab ya. Dan dicuri barang-barang lain. Jadi bersama kitabku. Jadi ya, ini terjemahan sesuai dengan bahasa kita enak apa susun bagus bagaimana. Iya. Jadi dan dicuri barang-barang lain, yaitu apa? Yaitu jamku, sepatuku, dua mu'zamu malabisi, sebagian besar pakaianku. Iya, mu'zam itu sebagian besar. Iya. Sama awadakallahu minha. Awadakallahu minha, semua Allah menggantikan. Minha, ha kembali mana? Pada barang yang hilang. Barang yang hilang. Iya. Semua Allah menggantikan untukmu. Jadi ka itu bukan menggantikan kamu. Semua Allah menggantikan untukmu. Nah, dari barang yang hilang. Ada doa. Iya, ini doa ini. Ya. Baik, demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan mufradat, dan kami akan kembali pertanyaan dari Ummu Anna Jeneri. Ma makna tamaman? Tamaman pas. Tepat. Diam tepat. Bahasa kita tepat ya. Tamam, sempurna. Baik. Jadi tergantung istilahnya. Kalau untuk jam apa? Tepat ya. Jam 4 tepat. Jadi tamaman. Ya. As-sa'ah rabi'ah tamaman. Baik. Dan terakhir, apa beda dalam menanyakan jam menggunakan kam dan ayu atau kalimat majais dari amru? Nah, ayu sa'atin. Jadi kalau apa, kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Ayu sa'ah juga sama. Jadi apa? Jam berapa juga? Ayu sa'ah. Arti di jam berapa? Masalan kalau ayus, kalau kami sa'atul an itu menunjukkan apa? Jam berapa? Jam berapa? Kalau ayus sa'ah, ayus sa'ah sanan talik, di jam berapa kita berangkat? Nah, itu harus bisa bedakan. Ayus sa'ah. Ini ya, menyesal. Nah, apa? Dari si maknanya ada. Iya, iya betul. Masalan, nur an-nadhab, ayus sa'ah. Ayus sa'ah, atau fi ayus sa'ah, di jam berapa? Jam berapa kita berangkat? Kami sa'atulan, jam berapa sekarang? Wallahu a'lam. Tapi saya nak fi, ya, qadar. طيب نكتفي إن شاء الله سنواصل في درس القادم إن شاء الله وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم واشتراككم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته